cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Baby, I want you to know. Kau tahu kamu tak akan.